Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya dan para pendengar setia Radio Insani 88.8 FM dimanapun Anda berada di wilayah Barlingmas Cakep Purbalingga, Banjarnegara, Purbalingga, Cilacap, terus dan Kebumen. Dan juga para pemirsa Niaga TV, UV TV, Usman TV, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyelesaikan hadis, membaca hadis ke-62, hadis yang cukup panjang yang mengisahkan tentang diboncengnya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sambil dibonceng diajari beberapa perkara. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kau akan dapatkan Allah di depanmu. Apabila engkau minta, maka mintalah kepada Allah. Apabila engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ketahuilah bahwa umat ini, seluruh manusia dan jin, seandainya mereka berkumpul untuk memberikan kebaikan, memberikan manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak akan bisa memberikan sesuatu pun kecuali apabila sudah ditetapkan oleh Allah bagi kamu. Dan seandainya mereka berkumpul sepakat untuk membahayakan dirimu, untuk mencelakakan dirimu dengan satu perkara, maka niscaya mereka tidak akan bisa membahayakanmu, tidak akan bisa mencelakakanmu kecuali dengan satu perkara yang telah ditulis oleh Allah akan menimpamu. Rufi'atil aqlam, kolam atau pena sudah diangkat dan catatan sudah kering. Hadis ini sudah kita baca. Kemudian juga hadis selanjutnya, riwayat lain, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hadis tadi diriwayatkan Tirmidzi, ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah di depanmu, akan membimbingmu, mengarahkan kepada jalan kebenaran dan menghalangi atau memalingkan dirimu dari jalan keburukan. Ta'arraf ilallah firraha, kenalilah Allah ketika kau dalam masa lapang, masa muda, ketika kaya, ketika sehat, ya. Kenalilah Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan-kebaikan yang kau kerjakan di masa-masa lapang kamu. Wa'alam ya'rifka fi syiddah, niscaya Allah akan mengenali kamu dan memberikan pertolongan kepadamu ketika engkau dalam kesulitan. Wa'alam, ketahuilah segala perkara yang luput, ya, yang tidak atau yang ditetapkan untuk tidak menimpamu, maka tidak akan mungkin. Ma akhta'aka lam yakun liyusibak, perkara yang tidak ditetapkan untuk menimpamu maka tidak akan menimpamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, dan segala perkara yang telah ditetapkan oleh Allah akan menimpamu niscaya tidak akan meleset. Wa alam annan nasra ma'as sabr, ketahuilah bahwa pertolongan itu akan datang dengan kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, dan bahwasanya kemudahan itu akan datang, atau jalan keluar itu akan datang bersama dengan kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bahwasanya kemudahan itu akan datang bersama dengan kesusahan. Yani kemenangan akan datang apabila kita bersabar. Setiap kesulitan yang menimpa kita pasti akan ada jalan keluar. Demikian. Nah, beberapa faedah yang akan kita ambil pada malam hari ini berkaitan dengan hadis tersebut. Yang pertama adalah, tentu yang pertama adalah pelajaran tentang muraqabah. Bahwa hadis ini memotivasi kita, mengajari kita untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menjaga syariat agama Allah. Itu yang pertama, sebagaimana telah kita terangkan. Dan yang kedua adalah dengan menjaga anggota badan kita. Menjaga Allah. Muraqabah itu adalah menjaga Allah. Menjaga untuk menjalankan syariat agama Allah, apa yang diperintahkan kita berusaha untuk napa? Menjalankan. Kalau dilarang kita berusaha untuk menjauhi. Yang kedua adalah dengan menggunakan anggota badan kita dalam perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan, pandangan, pendengaran, perut, tangan, kaki, dan kemaluan. Semuanya kita gunakan adalah untuk perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara-perkara yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu. Adapun melakukan perkara-perkara yang mubah, perkataan yang mubah dengan mulut kita, pandangan yang mubah dengan mata kita, pendengaran yang mubah. Mubah itu apa? Boleh dengan telinga kita, melangkah ke tempat-tempat yang mubah dengan kaki kita, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mubah dengan tangan kita. Maka kita boleh kerjakan, tapi jangan terlalu apa? Berlebihan. Makan terlalu banyak, ya. Atau memandang sesuatu yang mubah tapi terlalu apa? Banyak. Kenapa Ustaz? Rugi. Rugi dari sisi waktu dan rugi dari sisi pengaruh. Memperbanyak sesuatu yang mubah itu ada kerugiannya. Satu, rugi dari sisi apa tadi? Waktu. Yang kedua adalah rugi dari sisi pengaruhnya. Dari sisi waktu, karena waktu kita terbatas. Waktu kita sangat terbatas. Umur umat Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa? Antara 60 sampai 70. Itu saja sudah dikurangi dengan tidur, ya. Kalau tidure kaken, leturu kaken, banyak waktu kita yang tersita untuk tidur. Maka kita rugi dari sisi waktu. Padahal mungkin seharusnya kita bisa mengerjakan sesuatu yang lebih bermanfaat daripada perkara yang mubah tersebut. Kita ini ibarat pedagang, wong dodolan, orang jualan. Namanya penjual itu ya milih barang dagangan yang untungnya lebih besar, ya kan? Untungnya lebih gede. Sama-sama dodolan, dari jam 7 pagi sampai jam 10 misalnya. Kalau keuntungannya berapa jam berarti? 3 jam. Ada yang keuntungannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari. Sama keuntungan sing dipangan 7 turunan ora entong-entong. 7 turunan ndak habis-habis. Itu kira-kira kita milih jualan yang mana itu? Yang 7 turunan ora entong-entong, ya kan? Tidak habis-habis. Apa itu yang hanya dimakan hari itu saja? Ya, jualan kalau kita ini berarti mengerjakan perkara-perkara dunia. Yang habisnya adalah ketika usia kita habis. Apa yang tidak habis-habis? Perkara akhirat. Yang apabila kita kerjakan, maka merupakan tabungan kita kelak di hari akhir. Olahraga boleh, olahraga. Badan sehat. Tapi jangan terlalu berlebih. Jangan pit-pitan nanti sedino njebut. Misalnya. Pit-pitan sampai sedino njebut. Coba untuk membaca Quran sudah berapa juz itu? Ini misal. Olahraga nanti kemeringat, gobios. 2 kali 45 menit. Durung perpanjangan waktu, durung adu penalti, durung persiapan, pemanasan, kemudian bar itu makan-makan bersama, setelah itu ngelekar disit, ya, kekeselen, arep mangkat duhur jadi aras, arasen, mangkat asar tesih, ngantuk, mangkat maghrib lah, keselit tesih. Jadi kita pikirkan mana yang keuntungannya lebih besar, itu namanya pedagang. Pedagang itu jari. Prinsip ini ku prinsip ekonomi. Dengan modal sedikit dapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, kita usahakan waktu yang sama tapi keuntungannya lebih besar. Jadi kalau mengerjakan sesuatu yang mubah, boleh. Namanya juga mubah. Tapi jangan berlebihan. Nah, salah satu perkara yang bisa menyebabkan hati karaten, ya, yang bisa menyebabkan hati karaten, hati berkarat, itu diantaranya adalah terlalu banyak dalam menikmati perkara yang mubah. Contohnya apa? Kasratul khaltoh. Kasratu al-khaltah, terlalu banyak bergaul. Duit tangga, pareng napa mboten? Pareng. Punya teman yang baik, boleh atau enggak? Boleh. Tapi terlalu banyak bergaul dengan teman kita, itu bisa mematikan hati kita. Apalagi kalau jenis temannya teman yang penyakitan, bukan penyakit badan, tapi teman yang berpenyakit hati. Naudzubillah min dzalik. Itu contoh terlalu banyak bergaul. Apalagi sekarang model-model medsos, ya, media sosial, sing terkenal ya WA gitu aja. Grupe pira jan? Ben 5 menit sepisan tweet, nut, net, not. Ya macam-macam. Grup ini grup Dasawisma, ibu-ibu. Nanti grup apa lagi? TK, SD, anu grup lulusan alumni SD, alumni SMP, alumni SMA. Grup arisan dan seterusnya. Terlalu banyak grup. Padahal di situ orang-orangnya juga macam-macam. Tidak semua alumni SD bagus. Tidak semua alumni SMP baik. Tidak semua alumni SMA soleh. Sehingga terkadang ada postingan-postingan yang mungkin merusak hati kita. Hati-hati. Itu contoh kasratu al-khalta. Boleh bergaul tapi dibatasi. Kedua misal kasratu ta'am. terlalu banyak apa? Makan. Ya, terlalu banyak makan, badan jadi berat untuk mengerjakan apa? Ibadah. Apalagi kalau makanannya berupa makanan yang kurang barokah. Ini akan semakin memperberat kita dalam mengerjakan ibadah. Contoh lagi, kasratun naum, terlalu banyak tidur. Teorinya sehari berapa jam? 8 jam. Kakein, itu teorinya orang sono. Yang punya teori mensana en corpore sono. Dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Itu teori yang kebalik. Tapi kita banyak mengkonsumsi dan mengadopsi mensana en corpore sono, kata-katanya wong kono. Kata-katanya orang Latin itu. Tapi kita adopsi. Akhirnya tidurnya, pokoknya teori 8 jam ya 8 jam. Padahal yang namanya tidur itu, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, anfa'un naumi 'inda syiddatil hajah. Tidur yang paling bermanfaat itu ya kalau sangat membutuhkan. Jadi ketika sudah capek badan, nah saat itu tidur, walaupun tidur 5 menit rasanya kepriwon? Seger. Tapi kalau badan seger digawa turu, tambah napa? Loyo, lemes. Demikian juga tidur yang tidak baik, tidur di torofai al-yaum, di ujung-ujung hari. Kapan itu? Bar subuh tidur, bar asar tidur. Itu juga tidur yang tidak baik. Kecuali betul-betul kepepet. Hanya kalau bar subuh itu usahakan jangan tidur. Entah tidur sambil duduk atau tidur sambil berbaring, sama aja. Yang penting jangan tidur. Ngantuk, ngadek, itu waktu barokah. Waktu Allah membagi-bagi apa? Rizki. Mau sot nyong melek berantuk rizki. Niku jalarane nopo? Jalarannya kita menganggap bahwasanya rizki itu hanya sekedar apa? Duit. Padahal termasuk rizki yang paling mulia adalah ilmu yang bermanfaat. Itu rizki. Jadi monggo waktu pagi digunakan untuk membaca Al-Quran, lihat terjemahannya kalau yang belum bisa memaknai secara langsung. Atau untuk zikir pagi, zikir-zikir yang biasa diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu pagi, itu rizki. Yang mau menghafal, hafalkan di waktu pagi. Demikian juga sore hari, jangan digunakan untuk tidur. Ini kasratun naum. Bisa membuat hati kita ini menjadi apa? Karaten. Ustaz, saya butuhnya tidur itu kok yo pas ngepasin ning majelis taklim. Butuh banget Ustaz. Wah, ini senjen. Majelis taklim itu butuh yang namanya mujahadah. Mujahadah ini kenapa? Bersungguh-sungguh melawan jiwa. Jiwane dipaksa, memaksa jiwa untuk betul-betul mengambil faedah. Fokus. Kongres rampung lah. Nggih monggo. Tapi ketika sedang ngaji, fokus. Pengin ngobrol karo sampinge mumpung ketemu nanti. Itu nanti termasuk kasratul khaltah, terlalu banyak bergaul yang bukan pada tempatnya. Terkadang pengajian dari awal sampai akhir, bapak-bapak ya mungkin, ngobrol isine. Nah ibu-ibu tahu ora, insyaallah. Beda loh ibu-ibu. Dari sebelum awal sampai setelah akhir. Ada yang seperti itu. Jadi pengajiannya urung mulai, sudah ngobrol. Pengajiannya mulai, tesih ngobrol. Pengajiannya wis rampung, tesih ngobrol. Yora bapak-bapak, yora ibu-ibu, pada baiklah. Kita semuanya. Maka fokus. Bapak-bapak dan ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah untuk menjaga hati kita. Allahumma amin. Nah ini, inilah muraqabah. Muraqabah itu tadi apa? Menjaga syariat agama Allah. Yang kedua, menjaga apa tadi? Menjaga badan kita untuk kita gunakan dalam perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah. Adapun untuk perkara yang mubah, boleh saja dikerjakan. Tapi apa? Jangan terlalu berlebihan. Kemudian yang kedua, dikatakan di sini, wa min lata'ifi iqtiranil faraja. Sebenarnya masih ada di atasnya, tapi saya lompat ke bawah ini langsung. Di antara lata'if, sesuatu yang menarik dalam hadis 62 ini adalah iqtiranul faraj bil karb wal yusri bil usr. Digabungkannya al-faraj, faraj itu adalah jalan keluar, dengan kesulitan. Inna nasra ma'as sabr. Kemenangan dengan kesabaran. Wal faraja ma'al karb. Jalan keluar itu akan didapatkan ketika kita sudah merasakan apa? Kesulitan. Musibah. Dan bahwa kemudahan itu akan kita rasakan setelah kita merasakan apa? Kesulitan. Kata Syekh di sini, annal karba, kesulitan itu, musibah itu, idza stadda, kalau sudah semakin menjadi-jadi, watanaha dan pol, mentok, aisal abdu min jami'il makhlukin, maka saat itulah sang hamba sudah tidak lagi punya harapan dengan para makhluk. Putus harapannya kepada makhluk. Ibaratnya seluruh dokter sudah angkat tangan. Pasrah wis terserah, sudah kami tim dokter sudah tidak bisa lagi untuk apa? Untuk menangani penyakit Anda. Sehingga saat itu sang pasien, orang yang lagi sakit, itu sudah saya enggak punya harapan kepada manusia. Tinggal satu yang saya harapkan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam saat, dalam posisi seperti itu, ta'allaqa qalbuhu billahi wahdah. Ketika seorang hamba itu hatinya sudah enggak punya harapan lagi kepada siapa? Manusia-manusia, saat itulah hatinya betul-betul nyantol kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza huwa haqiqatut tawakkul 'ala Allah. Dan inilah hakikat tawakal. Kalau seorang hamba itu sudah bertawakal dengan sesungguhnya, saat itulah pertolongan datang. Mbok jajal, kita kayak gitu sebelum apa? Sebelum apa? Sebelum ngepol. Sebelum seluruh dokter angkat tangan. Sebelum seluruh manusia mengatakan tidak mampu. Dari awal, Allah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Gitu. Dari awal. Kalau bisa seperti ini, itulah tawakal. Kata beliau, wa huwa min a'zami ma tatlubuhu al-hawa'ij. Tawakal itulah yang bisa digunakan untuk menyelesaikan seluruh kebutuhan. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan. Terkadang kita ini berdoa tangan menengadah kepada Allah, mata pun mengarah ke arah langit, tapi hati tembundi ngalor ngidul. Ya Allah, ini punya program pembangunan masjid, ya Allah, mudah-mudahan Kau berikan kemudahan untuk bangun masjid ini. Ini hatinya kayak gini. Siapa ya muhsinin kala, mudah-mudahan kaya gelem ngetok duitnya lah. Ya Allah. Jadi doanya ke Allah tapi hatinya apa? Siapa ya sing gelem nyumbang ya? Ndak usah mikir siapa yang mau nyumbang. Kalau Allah sudah menggerakkan hatinya, orang miskin pun akan keluarkan seluruh hartanya. Yang kaya kalau tidak Allah gerakkan, akan dipegang erat-erat itu hartanya. Jadi kita ini kadang minta pada Allah, minta tolong kepada Allah, tapi hatinya masih kelayaban. Sakit, ya Allah, penyakitku, ya Allah, sembuhkanlah, ya Allah. Ke dokter kaya sopor ya katanya. Ustaz, berarti gak boleh ke dokter? Boleh. Tapi mbok, coba kalau pas mohon pada Allah, itu hati itu tulus. Tulus. Doanya khalis. Doanya itu gak ada noda sedikitpun kecipratan butuh pada manusia. Ustaz, bisa kayak gitu? Ya pada-pada baik lah. Jenenge kon ngomong ya. Coba kita seperti itu. Dengan seperti itu pertolongan Allah akan cepat kepada kita. Burung. Belajarlah dari seekor burung. Gak pernah dia mikir juragan ngendi ya sing gelem ngenguknyong. Juragan mana yang mau memelihara diriku? Enggak pernah. Dia tawakalnya kepada Allah tinggi. Saya kemarin itu pas di belum lama ini ke Lampung. Burung sing sok tengen sawah niko, burung napa namanya? Emprit sing iku putih-putih gede, nek bahasa mriki kuntul. Bahasa lainnya apa? Blekok. Blekok bahasa mereka ya? Kuntul ya. Kuntul, blekok. Sekarang musim apa? Hujan atau musim kemarau? Kemarau. Tapi Masya Allah, itu burung gak peduli kemarau, gak peduli hujan. Anak sawah dipaculi, dipurugi. Ada sawah dicangkul, dibajak, didatangi. Padahal mungkin dia terbang berkilo-kilo. Enggak ada SMS, sawah lagi dipaculi. Enggak ada. Enggak ada yang ngabari. Pokoknya dia terbang. Mohon kepada Allah untuk diberi rezeki. Mereka makan. Ora kerah. Ora kerah itu nama? Tidak bertengkar, ora rebutan. Kabeh nyucuk-nyucuk begitu, Masya Allah. Luar biasa. Belajarlah dari seekor burung. Allah akan beri makan burung karena burung itu bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, "Lau tawakkaltum 'alallah haqqa tawakkuli." Seandainya engkau bertawakal kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya tawakal, gantungkan hatimu kepada Allah, tangan kena obah, sing penting hati kepada siapa? Allah. Maka niscaya engkau akan diberi rizki sebagaimana seekor burung diberi rizki. Kembali ya, rizki bukan hanya sekedar nopo duit, yang lain. Taghdu himasan, keluar dalam keadaan perut apa? Kosong. Mbuh mengendi, pokoknya mabur. Allah tunjukkan, oh di sana ada sawah dibajak. Mudun kabe, Masya Allah. Taruhu bitana, kembali sudah dalam keadaan telie mintel. Mintel. perutnya sudah penuh, masya Allah, itulah burung. Maka permasalahan apapun berdasarkan hadis ini kita bisa ambil faedah. Kesulitan apapun yang menimpa kita, yakinlah kalau kita tawakal betul-betul hati kita semata-mata kepada Allah, cepat rampungi. Terkadang kita kurang tawakal, yang menyebabkan kita ini apa? Tidak mendapatkan penyelesaian dari permasalahan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhan dia. Jadi, hadis ini selain dia mengajarkan dua hal. Satu, dia mengajarkan kita untuk senantiasa berhati-hati dalam berbuat. Gimana Bapak? Iya kan? Hadis ini mengajarkan kepada kita untuk apa? Senantiasa hati-hati dalam berbuat. Maksudnya bagaimana? Ada syariat memerintahkan, kita laksanakan. Ada syariat melarang, kita jauhi. Badan jangan digunakan untuk maksiat. Badan digunakan untuk taat. Itu hati-hati namanya. Hadis ini mengajari kita untuk berhati-hati dalam berbuat. Ini satu. Yang kedua, yang kaitannya dengan ini, yang baru kita bahas. Bahwa hadis ini mengajarkan kita dan memberikan faedah kepada kita untuk muraqabah. Merasa diawasi oleh zat yang maha kaya. Oleh zat yang maha kuasa. Oleh zat yang maha pemurah. Oleh zat yang maha melihat. Oleh zat yang maha mendengar. Al-Ghani. Al-Qadir. As-Sami' Al-Basir Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Karimul Akram. Kita diawasi oleh zat itu, Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita diawasi dalam hidup kita, perjalanan kita mengalami kesulitan, itu tenang. Ibaratnya kita sedang berjalan ke Solo. Kemudian diawasi kita lewat drone. Bensinnya entong bekonangan. Entong ya bensinnya. Iya bang, dicor sekat drone. Drone itu loh, itu yang bapak-bapak ngertas drone buatan ke? Drone sing saged kayak helikopter cilik mabur nih loh. Nggawa shotingan nih, kamera. Sini kita. Kalau ngerti istilah drone ya berapa 2-3 tahun yang lalu, drone itu siapa? Kamera yang mabur nih drone. Jadi diawasi terus, banem beledas ya. Ya weski dilek meneng teka ya tukangnya ya nyervis. Ada masalah apapun dalam perjalanan kita ke Solo, tahu saja ini yang ngawasi kita. Tenang namo mboten? Tenang. Mlaku be kesasar paling tidak ngerti paling gitu. Ini gampangannya begitu. Aja menggok ngiwa menengen. Aja ngiri bae. Nek ngiri atine susah ya kan. Kanan. Begitu. Diawasi. Demikian pula perjalanan hidup kita di dunia. Kadang kita mendapatkan permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi. Ingat, Allah Maha Kaya. Tenang hidup kita. Allah tahu kita punya permasalahan ekonomi. Allah yang akan menyelesaikannya. Allah punya atau bahwasanya kita memiliki permasalahan dengan kesehatan kita. Allah Maha Kuasa, Maha Mampu untuk menyembuhkannya. Tenang. Sakit, saya sakit. Ya, Allah tahu kalau saya sakit. Pasti Allah akan menyembuhkan saya. Jadi tenang. Allah tahu dan mendengar seluruh keluhan-keluhan kita. Tentang keluarga kita, tentang diri kita, tentang anak-anak kita. Ya Allah, ya Allah. Allah Maha mendengar. Sehingga kita tenang. Hadis ini menjadikan kita untuk tenang. Karena kita sedang diawasi oleh siapa? Allah. Seluruh permasalahan yang kita miliki Allah tahu. Dan Allah dalam memberikan masalah, memberikan ujian kehidupan, menginginkan kita untuk naik derajatnya. Jadi tenang saja. Ustaz, iya apa bisa tenang? Ya, pada-padalah. Jenengan ngomong, ya ngomong. Kita ini sama-sama belajar. Saya juga sedang berusaha tenang dalam seluruh permasalahan. Karena merasa diawasi oleh Allah bahwasanya ini Allah tahu permasalahan ini. Kalau sudah kayak gitu kan enggak perlu curhat. Curhat enggak sembarangan. Kadang kita curhat, curhat. Sing dicurhati ora iso ngapa-ngapa. Kita sedang dikasihi oleh Zat yang Maha Pengasih. Diberi ujian kehidupan. Tujuannya untuk naik derajat kita. Lah kok malah kita adukan kepada orang-orang yang tidak menyayangi kita? Yang terkadang mereka tidak mengharapkan kebaikan dari kita? Ini kan aneh. Jeng, curhat ya jeng. Iya apa maning si dongeng. Lama-lama bosan juga dicurhati. Tapi kalau kita mengadunya kepada Allah, justru itu akan meningkatkan keimanan kita. Hadis ini mengajarkan itu. Hadis ini mengajarkan kita tenang untuk menghadapi seluruh apa? Permasalahan. Karena kita yakin kita sedang diawasi oleh Allah. Allah tahu permasalahan kita. Maka minta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis nomor berapa? 62. Sebetulnya mau saya lanjut ke hadis 63, akan tapi waktu sudah mendekati waktu Isya, sehingga saya cukupkan di sini apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan mempelajari hadis-hadis yang berikutnya pada kesempatan yang akan datang insyaallahu ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.